Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Ij'alna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin. Wakhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati Habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada perkataan musannif. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidhihi fid dharain amin. Ila an qala aina sampai di mana ha au kola akola ba oko. Ada mafahim mana kan batas yang batasnya di mana? Lupa ya. Jadi setiap anu dikasih batasnya. Karena ini batasnya ini kok lebih mana? Pastikan. Wa qala. Wa qad mala'a wi'aan. Wa qala. Wa qad mala'a wi'aan. Waka'san dihaqo. Waka'san dihaqo. Ini termasuk di antara kalimat-kalimat yang menjadikan sebab orang keluar dari iman adalah main-main merendahkan Al-Quran. Bentuk mengendah, contoh merendahkan Al-Quran adalah ini. Ada orang menuangkan air. Mala awi'aan, menuangkan gelas sambil ngomong baka sandihako. Itu kan minuman surga. Sambil ngajak baka sandihako. Di dunia sambil ngecek ada kesan mengeceknya, merendahkan. Baka sandihako adalah minuman surga. Khamr surga. Di saat ada orang menuangkan air lalu ngomong waka sandihako, tujuannya adalah untuk merendahkan Al-Quran, maka murtadlah dia. Kalau tidak dalam irama merendahkan, main, maka itu haram. Tidak boleh Al-Quran dibikin main-main. Karena waka sandihako ada minuman surga. Atau afraha syaraban, sama, atau menuangkan air syaraban minuman langsung mengatakan fakanat syaraba, sama itu Al-Quran dibikin main. Ini sebuah contoh saja, artinya kita tidak boleh membawa firman Allah ayat Al-Quran untuk urusan-urusan atau kita bawa kepada guyonan-guyonan. Kalau ternyata di dalam guyonan tersebut ada irama merendahkan, maka murtadlah dia. Main-main. Lagi nimbang sesuatu. Wa inda wazni waznin au kailin, waktu nimbang atau waktu menakar sesuatu, wa idza kaluhum au wazanuhum yuhsirun. Kalau nimbang, kalau naker untuk orang enggak jujur, dikurangi timbangannya. Sementara dia nimbang di urusan dunia, niat untuk ngejek, ngejek Al-Qur'an, kafirlah dia. Wa hasyarnahum aw inda ru'yati jam'in, atau waktu melihat kelompok orang banyak kumpulan, wa hasyarnahum walam nughadir minhum ahada. Itu kan nanti digiring di mahsyar nanti, dibikin main-main. Ini sebuah contoh ya. Adapun di dalam kenyataan lebih banyak lagi. Misalnya pernah ya ada main-main tentang ayat kursi, ayat-ayat yang lainnya, masya Allah, keluar dari iman. Because dil istighfafi, tujuannya adalah untuk merendahkan Al-Quran. Awil istihza'i fil kul, atau dalam irama mengejek semuanya tadi, enggak boleh, murtad. Wa kadzalika wa kadza, dan begitu juga kullu mawdhi'in ustu'mila fihi al-Qur'anu bidzalikal qasdi. Begitu juga dalam segala tempat digunakan di tempat tersebut Al-Qur'an bidzalikal qasd, untuk tujuan tersebut istighfaf dan istihza. Artinya itu sekedar contoh, artinya kita bawa Al-Qur'an diterapkan di dalam urusan-urusan keseharian kita, tujuannya untuk merendahkan Al-Qur'an. Murtad. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi, kalau memang tujuannya bukan untuk merendahkan, fala yakfur, maka tidak kafir. Lakin qala Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, tapi berkata Ibn Hajar Al-Haytami, la tabut hurmatuhu, ya haramnya ya. Maka tadi yang menjadikan sebab dia kafir, dia membaca ayat tersebut untuk merendahkan dan mengejek. Merendahkan dan mengejek Al-Quran, keluar dari iman. Tapi kalau ngomongnya tidak dalam irama merendahkan dan mengejek, hanya membawa saja. Ka'san dihako, ka'san dihako. Haram, karena apa? Ini bukan minuman surga. Wa kadza yakfuru, dan begitu juga akan menjadi kafir man syatama nabiyan, orang yang mencaci baginda nabi. Nabi bukan baginda nabi, bukan baginda Nabi Muhammad saja, semua nabi mencaci nabi, merendahkan nabi. Ada guyonan ustaz, nabi digelari-gelari yang enggak pantas. Kalau diniati untuk merendahkan, kafir. Kalau dia itu tidak tujuan merendahkan karena gelarnya tidak pantas, dosa. Contoh, ada nabi yang perkasa seperti Nabi Musa, pernah mukul orang kan di Mesir, langsung mati. Lalu kita sebut Nabi Musa ini, na'udzubillah, contoh, disebut Nabi apa? Nabi preman, atau Nabi apa, misalnya gelar-gelar yang memang itu gelar jelek. Ya gak boleh. Kalau dengan sengaja, kalau dengan niat merendahkan, keluar dari iman. Paling tidak dosa merendahkan nabi. Kan sekarang begitu. Atau apa sih grup-grup? Tidak boleh. Makanya belajar ini ilmu kitab kecil ini. Tapi penting sekali untuk semua dari kita itu untuk memahaminya. Contoh-contohnya. Aw nabiyan, aw malaikat, mencaci malaikat, Au qala, ya ini ada lagi. Atau ada orang berkata, aku nuqawadan in solait. Qawadan itu orang yang mengumpulkan wanita untuk dizinai. Apa ya kak? Aku nuqawadan in solaitu. Aku akan, kalau aku sholat, aku akan jadi pengumpul pezina-pezina. Atau ma'asabtu khairan mutsolaitu. Semenjak aku sholat, aku tidak dapatkan kebaikan. Atau bahasa orang sekarang itu begini, sholat pun tidak kaya. Nah ini, keluar dari iman. Sholat pun tidak kaya. Main-main, kan mungkin kedengaran. Kurang lebih seperti itu. Sholat pun tetap larat. Na'udzubillah. Mengeluarkan dari iman, merendahkan. As-salat la tasluh li. Salat enggak pantas untukku. Because di istighfabi. Misalnya dia orang disuruh salat. Tetapi mengatakan enggak pantas salat untuk saya. Mungkin maksudnya apa? Dia mungkin orang sudah dikeramatkan, diwalikan. Enggak perlu salat untuk saya itu. Enggak perlu salat untuk saya. Mungkin dia sudah, makomang Anda kan wali-walian, wali setan tuh, wali palsu. Salat. Salat nomor 2. Nomor 2 guyonan. Salat nomor 2, kif salat nomor 2. Ya, maksudnya syahadat dulu. Enggak boleh buat mainan. Rukun iman segala macam. Ngomongnya pertama kan dalam irama disuruh salat, dia menjawab salat nomor 2. Ini ada terjadi kalangan santri barangkali. Jangan main-main. Kenapa ngomong marhaba? Ayo sholat, marhaba. Bilang sholat nomor 2. Biarpun, tujuannya adalah dia, bukan tujuannya, dia plesetan, dia akan ngomong masalah rukun Islam. Tapi orang mengajaknya bukan bicara rukun Islam kan, dia nyuruh sholat. Hati-hati. Because til istihza'i biha, tujuannya adalah merendahkan sholat tersebut. Istighfab merendahkan, istihza' mengejek. Au istihlali tarkiha, tujuannya adalah, atau menghalalkan istihlalu tarkiha, atau mengatakan boleh meninggalkan sholat. Bahkan kita juga pernah mendengar kalimat, ini ada permasalahan kalau sudah orang masuk wilayah makom-makoman keramat-keramatan wali-walian, wali palsu. Seorang istad ngomong, ya lah menurut saya itu ya, ente mau minum komer ya bebas, bebas minum komer. Kalimatnya, kayak minum komer bebas, haram. Tidak boleh kuyunan urusan syariat. Atau menghalalkan sesuatu yang telah di, atau menghalalkan meninggalkan sholat. Ya enggak apa-apa ninggalin sholat. Otasya'um biha. Semenjak anda sholat itu kenapa rezeki saya sempit. Dulu waktu saya enggak sholat banyak duit saya. Ini gara-gara saya ikut sholat ini. Nah, boleh tasya'um. Murtad. Qala li muslimin, atau seorang berkata kepada orang muslim, ana aduwuk, aku musuhmu. Orang muslim dibilang aduwuk. Aku musuhmu. Ana aduwuka wa aduwu nabiyika. Ada sambungannya. Ana aduwuk wa aduwu nabiyika. Aku musuhmu dan musuh nabimu. Auli syarifin. Atau ada orang berkata kepada Syarif, Syarif itu adalah Habib, Sayyid, keturunan Nabi. Ana aduwuka wa aduwu jaddik. Serem. Aku musuhmu dan musuh mbahmu. Nabi Muhammad yang dilawan. Murtad. Muridan an-Nabi SAW. Wa yakulu syai'an min nahwi hadhil alfad al-bashi'ati al-shani'ati. atau mengucapkan sesuatu dari yang serupa lafadz-lafadz tersebut, yang kotor, yang jelek. Waqad adda Syekh Ahmad Ibn Hajar telah menghitung Ibn Hajar wal Qadhi Iyad rahimahumallahu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada duanya. Kebetulan dua-duanya kitabnya kemudian kebetulan kita baca nanti di Asy-Syifa bi Ta'rif Hukukil Mustafa, nanti disebutkan masalah ini, atau yang dari Ibn Hajar ini yang sering dia sebut Al-I'lam fi kitaihi bihima fi kitabaihima, di dalam dua kitabnya, yang pertama Al-I'lam, Al-I'lam biqawati'il Islam karangan Ibn Hajar, wa Syifa bita'rifi hukukil Mustafa. Di situ disebutkan asya'a kathiratan fayambahi, maka seyukianya hendaknya lah kita itu al-itila' fayambahi al-itila'u alaiha, untuk melihat kitab tersebut alaihima, fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, sebab kalau kita tidak mengerti kejelekan-kejelekan itu, ini perlu dihadirkan contoh-contoh yang menjadikan orang keluar dari iman. Sebab kalau orang enggak mengerti, kadang-kadang cebur enggak kerasa, enggak tahu. Maka perlu nanti ada Qawatul Islam itu dicontoh, kasih contoh sebanyak-banyak dari Ibnu Hajar. Barangkali kita ngomong dalam keseharian kita, barangkali kita kepleset dalam omongan kita. Wa hasilu akthari tilkal ibarati, kebanyakan, kesimpulan dari kebanyakan ibarat-ibarat yang mengkafirkan tadi, menjadikan kafir, yarji ila anna kulla akdin au fi'lin au qawlin yadullu ala istihanati au istighfafin billahi au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkami au wa'dihi au wa'idihi kufrun au maksiatun. Kesimpulannya dari semuanya itu tadi dalam kaidah singkat ini, pada pungkasannya pengarang menyebutkan satu kaidah singkat untuk mengetahui apa sih yang menjadikan sebab kita keluar dari iman. Dikatakan oleh beliau bahwasanya setiap yang kita yakini atau yang kita kerjakan atau yang kita ucapkan, kalau itu menunjukkan ala istihanati atau merendahkan, istighfafi meremehkan billahi Allah, Al-Qutubi kitab Allah, Al-Quran, Al-Rusulhi utusan Allah, Al-Malaikati malaikat Allah, Al-Syairihi syiar-syiar agama, merendahkan syiar agama. Kemarin anda melihat bertanya, ulama syiar agama, merendahkan ulama sama di sini, Al-Ma'alimi dinihi, atau segala simbol-simbol agama, Al-Ahkami atau hukum-hukum direndahkan, Al-Wa'dihi janji Allah, surga direndahkan, awaidihi ancaman Allah, neraka direndahkan, kufr, maka itu ada kekafiran. Atau maksiat, kalau niatnya merendahkan kafir, kalau tidak niat adalah maksiat. Jadi ngomong kalimat salah itu kalau sengaja untuk merendahkan kafir, kalau tidak niat merendahkan salah, tetap salah. Falyahdhar, maka hendaknya hati-hati. Al-insanu, setiap orang itu waspada. Min dzalika, dari hal-hal yang menjadikan sebab orang keluar dari Islam, juhdahu sebisa mungkin. Fasal-fasal. Bagaimana kalau orang sudah murtad? Na'udzubillah. Yajibu ala kulli man waqa'at minhu riddatun, wajib bagi siapapun yang telah terjadi kepadanya kemurtadan. Kalau ada orang sudah murtad, na'udzubillah, maka wajib al-audu kembali fauran seketika ilal islami, kepada Islam. Kalau tidak, mati masuk neraka selama-lamanya. Bin nutki bi syahadataini, dengan mengucapkan kembali kalimat syahadat. Murtad, keluar dari iman. Cuma nanti ditinjau juga, dilihat juga. Ada murtad yang syahadatnya pun berbeda. Kalau masuk Islam kembali berbeda. Seperti orang murtad mengatakan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Murtad. Pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Kaum Ahmadiyah. Kalau ada yang berkata Ahmadiyah tidak mengatakan Mirza sebagai Nabi, berarti dia tidak membaca buku-buku Ahmadiyah sendiri. Ahmadiyah mengakui. Dan Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu dan sebagai Nabi. Bahkan disebutkan dalam catatan-catatan Mirza sendiri bahasanya. Man amana bi Musa malam yu'min bi Isa. Barang siapa beriman kepada Sayyidina Musa kok belum beriman kepada Nabi Isa, enggak dianggap. Wa man amana bi Isa, barang siapa beriman kepada Isa walam yu'min bi Muhammadin, belum beriman kepada Nabi Muhammad, belum dianggap. Aw man amana bi Muhammadin, beriman kepada Nabi Muhammad walam yu'min bil maw'ud. Maw'ud ini yang dijanjikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kalau belum beriman dengan maw'ud yang telah dijanjikan Mirza Ghulam Ahmad, kana fi da'iratil lam yahruj an da'iratil kufri, mereka belum keluar dari wilayah kafir. Ini kan pengakuan dari mereka. Artinya mereka benar-benar keluar dari iman. Bukan kita yang mengeluarkan mereka, mereka sendiri keluar sendiri. Mereka yang mengeluarkan kita dari iman karena kita belum mengakui Mirza sebagai Nabi, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kalau mereka tobat enggak cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak cukup. Tobatnya mereka untuk bersyahadat harus ada tambahannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ditambahi. Dan Mirza Ghulam Ahmad bukan utusan Allah, manusia biasa, harus tambahnya gitu. Kalau enggak sah. Syahadat yang sah, karena mereka juga ngakui Nabi. Seperti disebutkan ada satu taifah kelompok namanya kelompok Aisyawiyah. Satu kaum yang mengakui Nabi Muhammad Nabi tapi hanya untuk orang Arab saja. Yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai nabinya orang Arab saja, maka belum beriman. Harus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi untuk semuanya. Yang mengatakan Nabi Muhammad hanya nabinya orang Arab saja, maka kalau mereka masuk Islam enggak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada tambahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah linnasi jami'an. Harus ada tambahannya untuk tobatnya. Baik. Bagi orang yang murtad, syarat pertama harus dia mengucapkan kembali syahadat. Wal ikla' amma waqa'at bihi ridda. Dan meninggalkan apa yang menjadikan dia sebab murtad. Contoh, kalau ada orang nginjak Al-Quran murtad, maka untuk tobat dia harus mengucapkan kalimat syahadat dan kakinya pun diangkat. Masih nginjak syahadat, enggak diterima. Kemudian wajibu alaihi nadamu, harus ada penyesalan. Nyesel betul, menyesal kakinya diangkat tidak nginjak lagi Al-Qur'an, maksudnya kemaksiatan yang selama ini dilakukannya menjadikan dia sebab keluar dari Islam, harus ditinggalkannya. Baru bersyahadat nanti. Ada penyesalan ala masadara minhu. Dari apa yang keluar darinya, wal azmu ala alla ya'ud. Berjanji untuk tidak kembali limitlihi kepada kesalahan yang serupa. Wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i, mengqada kewajiban-kewajibannya. Tanggal 1 Ramadan murtad. Tobat-tobat hari raya, utangnya puasa 1 bulan bayar tuh. Wajibatu syar'i fi tilkal muddati, di saat dia murtad wajib dibayar. Wa ilam yatub, kalau dia belum tobat, wajibat istitabatuhu, maka wajib bagi seorang hakim qadhi istitabatuhu untuk meminta dia untuk tobat. Wala yuqbalu minhu illa al-islam. Dan dia disuruh tobat dan tidak diterima lagi kecuali dia harus kembali masuk Islam. awil qatlu atau dihukum bunuh. Jadi bagi orang yang murtad, murtad adalah orang yang tidak terhormat. Orang murtad tidak terhormat. Ngasih makan pun enggak wajib kita. Kalau mati pun bangkainya enggak wajib kita rawat. Kasihkan anjing, harimau boleh, orang murtad. Sangat berbeda dengan orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita, dia masih terhormat. Kita wajib mengurusi jenazahnya orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita. Tapi si murtad, tidak terhormat dia. Tidak terhormat dia. Air pun kalau ada air hanya untuk sedikit, antara pilihannya antara minum dia atau tak untuk wudu, maka digunakan wudu, enggak usah dikasih minum dia. Murtad adalah tidak terhormat. Kalau mati, kemudian hukumannya dibunuh, dipenggal lehernya. Orang murtad. Tapi ingat sebelum dipenggal lehernya, ada namanya istitab. Diminta tobat, dinasihati, nasihati, nasihati, belum mau. Nasihati lagi, belum mau. Nasihati lagi, belum mau. Kalau sudah beberapa kali nasihati, nasihat terakhir Pak ya. Nih, pedang di atas lehernya. Mau tobat enggak? Oh enggak mau, ya sudah dia pengen mati. Plek, penggal lehernya. Ada sebagian orang memandang Islam gambarannya, wah serem banget sembelih. Oh enggak gampang urusan sembelih. Urusan penggal leher enggak gampang. Tidak dikit-dikit langsung penggal leher, oh enggak. Ada aturannya dong, istitab dulu. Sampai dikatakan seorang hakim yang tidak melakukan istitab dosa. Memang tidak dikisos. Dosa, istitab meminta untuk tobat. Wayubtulu biha shaumuhu wa tayammumuhu, batal puasanya, batal tayammumnya. Ingat, man mubtilati tayammumi, yang membatalkan tayammum adalah yang membatalkan wudu. Cuman ada tambahannya kalau tayammum. Tayammum murtad membatalkan tayammum. Puasa batal. Ingat ya, 9 hal yang membatalkan puasa. Salah satu di antaranya apa? Murtad. Ada enggak? Murtad. Wa nikahu qabla dukhuli, dan batal nikahnya. Wa nikahu qabla dukhuli, sebelum didukhul, sebelum berkumpul nikah, habis nikah murtad, batal pernikahannya. Wa kadza ba'dahu illam ya'ud ila al-islam fil iddati. Ini juga masail panjang, masail kalau kita rinci, kita keluarkan satu-satu. Dan begitu juga, biarpun sudah kumpul, kok murtad, maka akan terceraikan, terpisahkan, kalau dia tidak kembali sampai masa iddah berlalu. Jadi itu seolah seperti perceraian. Begini, na'udzubillah. Suami istri menikah, suami istri muslim semuanya. Tak taunya suaminya murtad. Karena sudah dukul, berdukul, sudah punya anak, maka suaminya murtad. Murtad itu seperti perceraian. Artinya, jika dia kembali, tobat, baliklah pernikahannya. Dan tobatnya sebelum berlalu ya masa iddah. Tapi kalau dalam selesai masa iddah, kalau iddahnya orang punya haid 3 kali suci, selesai masa iddah kok belum tobat, maka terpisahkanlah secara otomatis. Terceraikan. Walaysa 'aqdu nikahi, enggak sah akad nikahnya, dia kafir murtad. Wa tahrumu dhabihatuhu, sembelihannya pun enggak sah. Wah ini, bayangkan. Ini ustaz yang ngomongnya ngaco itu, malaikat bikin main-main, nabi bikin main-main itu bagaimana itu? Harus tobat. Kalau enggak sembelihannya enggak sah halal. Wala yarithu wala yurath, tidak boleh saling mewarisi. Termasuk min mawani al-irthi ikhtilafud din, yang menjadikan terhalangnya waris perbedaan agama. Wala yusalla alaihi, enggak disolati. Wala yughassal, enggak ada dimandikan. Wala yukafan, enggak perlu dikafani. Ajib, serem. Wala yudfan, enggak wajib kita menguburnya. Kalau bukan karena bangkainya takut busuk, enggak wajib nguburnya. Kasihkan anjing boleh. Wa maluhu fa'un, dan hartanya menjadi milik negara, diserahkan ke negara. itu orang murtad. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan murtad. Faslun fasal. Yajibu wajib ala kulli mukallafin. Wajib bagi setiap orang mukallaf. Kita harus tahu siapakah orang mukallaf. Orang mukallaf yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah anak yang sudah balig. Yang kedua adalah orang yang berakal, bukan orang gila. Yang ketiga orang yang bisa melihat atau bisa mendengar, salamatul hawas. Yang keempat adalah orang yang telah sampai kepadanya dakwah. Jika 4 ini terpenuhi bagi seseorang, maka dia wajib mengambil yang kelima, Islam. Kalau setelah dia mengambil Islam, maka wajib menjalankan semua aturan-aturan dalam Islam. Maka dikatakan, wajibu ala kulli mukhalafin, setiap orang mukhalaf wajib. Adau jami'i ma'aujabahullahu aujabahullahu ta'ala alaihi, melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Selagi orang itu mukhalaf, maka kalau dengar kewajiban puasa, dia wajib puasa. Kewajiban sholat, wajib sholat. Kewajiban meninggalkan maksiatan, wajib meninggalkan kemaksiatan. Wajib alaihi, dan juga wajib baginya. Ayu addiyahu, melaksanakan kewajiban tersebut. Alama amarallahu bihi minal ityani, seperti yang Allah perintahkan untuk melakukannya, mendatanginya. Alama amarabi ityani bi arkanihi wa syurutihi. Kalau sudah seorang mukallaf, maka dia wajib melakukan kewajiban tersebut dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau tidak, enggak sah. Wajib citani bu muftilatihi, dan menjauhi sekali membatalkannya. Ini isyarat mau ngomong apa ini? Bab sholat. Contohnya nih, paling pertama bab sholat. Wajib melakukan sholat karena dia mukallaf. Seorang yang terbukti dia adalah mukallaf, maka dia wajib sholat. Dan di dalam sholat dia harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Kemudian juga dia harus menjauhi sesuatu yang membatalkannya. Baik, ini mukaddimah ya di dalam masalah urusan sholat, supaya sedikit mumpung ingat. Nah, bagi yang meninggalkan sholat nih, sebelum membuat sebab sholat, ada hubungannya dengan murtad. Bagi orang yang meninggalkan sholat, ada 2. Yang meninggalkan sholat, yang pertama adalah karena dia mengingkari kewajiban sholat. Yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu hukumnya murtad, keluar dari iman. Tapi yang kedua, model orang meninggalkan sholat, dia mengatakan sholat wajib, tapi dia malas ogah-ogahan melakukan sholat. Bagi orang yang melakukan sholat dengan ogah-ogahan karena malas, maka ketahuilah hukumannya adalah dipenggal lehernya. Kalau tadi yang pertama, orang meninggalkan sholat karena mengatakan sholat tidak wajib, murtad, dan hukumannya dipenggal lehernya. Dan tidak boleh dikubur tempatnya orang Islam karena dia telah kafir, keluar dari iman. Yang kedua adalah orang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Dan dia masih meyakini kalau sholat itu wajib, tapi dia malas. Maka sama, dia disuruh tobat dulu, setelah tobat dipenggal lehernya. Bukan langsung penggal lehernya, tobat. Sholat pak, ini pedang di atas kepalamu. Sholat enggak? Kalau dia masih tidak mau sholat, berarti sudah pengen mati dari kemarin. Nah, kemudian bagi orang yang masih meyakini kewajiban sholat, lalu dia meninggalkan sholat, di istitab disuruh tobat dulu, kalau sudah enggak mau tobat, enggak mau, dipenggal lehernya, tapi masih disebut sebagai seorang yang beriman, maka tetap dikubur di kuburan kaum muslimin. Itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, Kalau orang meninggalkan sholat, biarpun karena malas-malasan, dianggap murtad. Jadi, meninggalkan sholat dengan malas-malasan, menurut mazhab Imam Ahmad, dianggap sebagai kemurtadan. Kemudian di saat dihukumi sebagai kemurtadan, berlaku urusan pernikahannya, berlaku hukum atas pernikahannya, yaitu terceraikan. Kalau sampai selesai masa iddah, kau belum kembali, selesai masa iddah belum kembali, belum tobat, maka dianggaplah terpisahkan. Baik. Lanjutannya. Wajib alaihi, apa tadi? Wajib alaihi. Ayu adiyahu ya. Ini ada yang kurang. Ini ada satu nas yang lebih panjang lagi. Makanya kemarin waktu kita membaca ada bab sifat-sifat, rupanya saya baca nas yang lain. Ini ada nas yang lain, ada tek, ada lebih banyak lagi. Masalah murtad tadi masih banyak. Wajibu alaihi. Nah, termasuk jadi tadi wajib bagi dirimu untuk melakukan sholat dengan syarat rukunnya, menjauhi sesuatu yang membatalkannya. Ternyata tidak sampai di sini kewajibanmu. Wajibu dan wajib bagi orang tersebut. Amru man ra'ahu, mengajak, memerintahkan orang yang ia lihat. Tarikan atau tarika syai'in minha. Tarika syai'in minha, meninggalkan sesuatu dari tadi rukun, syaratnya. Makanya kalau kita melihat orang melakukan sholat tidak memenuhi syaratnya, tidak rukunnya, kita wajib mengingatkannya. Jangan diam saja, ada orang sholat yang mohon maaf, anak-anakku semuanya, bu yang lihat. Kalau lagi sholat, garuk-garuknya semuanya gerak. Dari bagi ya, bu yang lihat. Tidak boleh. Jadi kalau kalian gatal untuk menggaruk, ini kebetulan saya ingatkan. Jadi gerakan anggota besar 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Ini batal. Sekali tidak. Tapi ini kuping. Ambil ngantuk-ngantuk nih, batal. Kemarin ada waktu terawih punya lihat, betulin kopiah, buyung sholat. Betulin imamah lagi. Enggak. Kalau kamu gatal dan harus menggaruk, cemari. Cemari anggota kecil, digerakkan berkali-kali gak batal. Tempelin. Tapi kalau gini, 1, 2, 3, batal. Mumpung ini. Apakah santri yang di dalam pondok atau kebetulan dari luar pondok, yang penting sama saja, kalau salah harus diingatkan. Atau santri Ramadan atau tamu, wallah alam. Kita gak begitu memperhatikan. Ada, kita ngelihat orang betulin kopiah, semalam terawih gak beres-beres. Miring lagi. Ada yang betulin imamah. Kalau imamah kayaknya santri pasti itu. Batal. Karena gerakan 3 kali gerakan berturut-turut. Wajib kita ngingatkannya. Nah, sekarang Uya ingatkan daripada saya enggak. Saya dosa, enggak pakai wajib. Tadi babi salam sudah lupa Uya. Mau ngingatkan dalam sholat. Enggak. Au ya'ti biha, atau menjalankan rukun-rukun atau syaratnya, ala ghairi wajhiha, enggak semestinya Sujud yang belum benar dalam mazhab Syafi'i belum bi arba'ati a'dha'in, belum dengan 7 anggota. Ada orang sujud jidatnya ia nempel, tangannya nempel, lututnya nempel. Tapi kakinya naik kayak pesawat. Enggak nyentuh ke tanah, enggak sah. Diingatkan dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Wajib alaihi kahru ala dzalik, wajib. In qadara alaihi, wajib kita memaksanya kalau kita mampu. Nah, ini ada sesuai dengan aturan, maka dari kiainya, kiainya pengurusnya, murakibnya semuanya. Yang mampu. Wa illa, kalau enggak mampu melakukan itu semuanya. Misalnya, wah, lagi sholat saya tidak sempat mengingatkannya kayak tadi. Sudah assalamualaikum, lupa lagi. Paling tidak, di saat dia melihat itu, wajib alaihi al-inkar bi qalbihi. Alaihi al-inkaru bi qalbi, wajib mengingat. Itu salah, salah, salah. Sholatnya juga enggak sah, itu salah. Inkar bi qalbihi. Inna ajaza alal qa'anil kuhri, kalau memang tidak mampu meluruskan, tidak mampu mengingatkan, tidak mampu benarkan, maka wajib ingkar dengan hatinya dulu. Wa dzalika adhaful imani, itu iman yang paling lemah. Ini diambil dari hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi fa huwa adhaful iman. Maksudnya adhaful iman itu apa? Paling lemahnya iman ya, aqallu ma yalzamul insanu 'indal 'adzi. Artinya paling hal yang paling bisa dilakukan saat dia enggak mampu ya ingkar dulu dengan hatinya. Astagfirullah. Salah. Itu bukan urusan sholat saja. Semua kemaksiatan wajib kita menegurnya, mengingatkannya, merubahnya sesuai dengan martabat, sesuai dengan marhalah. Kalau bisa dengan lesan tangan kita atau dengan lesan kita atau ingkar dengan hati. Wajibu, dan wajib bagi orang mukallaf semuanya. Tarkul muharrama, tarku jami'il muharramati, meninggalkan semua yang diharamkan. Ingat, tarku muharramat, meninggalkan semua yang diharamkan. Keharaman, keharam minuman keras, wajib meninggalkannya. Bukan sampai di situ. Wana murtakibaha, dan menghentikan, melarang orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau kita melihat kemaksiatan diam sementara kita mampu atau merubahnya, kita mendapatkan dosa. Wa nahyu murtakibiha. Dan menghentikan orang yang melakukannya. Wa man'uhu qahran minha, dan menghentikan dengan paksa harus selagi mampu dari kejahatan kemaksiatan tersebut. In qadara 'alaihi, kalau mampu. Lagi-lagi wa illa, kalau enggak mampu, wajib alaihi, wajib bagi dia, ayungkira dzalika biqalbihi, mengingkari dengan hatinya. Tidak cukup ingkar saja. Ini dengar. Yang punya kesibukan bekerja atau sebuah perkumpulan atau kegiatan, ingat. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus merubahnya. Baik dengan tangan kita atau dengan lesan kita. Kalau ternyata dengan lidah kita, dengan kaki, dengan tangan kita, dengan amal nyata atau dengan lesan kita pun enggak mampu, tapi hendaknya kita ingkar. Setelah ingkar enggak cukup. Ingat, setelah ingkar kita mengingkari, merubah enggak mampu, ingkar. Setelah itu apa? Ini yang susah. Wa mufaraqatu maudi'il maksiyati, meninggalkan tempat maksiat tersebut. Kalau kita merasa bahwasanya orang itu melakukan kemaksiatan tempat di tempat maksiat, maka tinggal, kalau tidak bisa mengingatkan, maka kita hendaknya meninggalkan tempat untuk bermaksiat tersebut. Wal haramu, apa itu yang diharamkan? Wal haramu, apa itu yang diharamkan? Sebelum lupa, sama di saat kita melihat anak kecil, ingat. Anak kecil itu belum wajib, yang belum mukallaf tadi. Anak kecil yang belum mukallaf, anak kecil itu yang belum mukallaf, yang belum balek. Kalau ukuran balek 9 tahun keluar darah haid bagi wanita, atau 9 tahun keluar mani bagi wanita, atau 9 tahun keluar mani bagi laki-laki, itu balek. Kalau belum, belum dianggap balek. Nah, kalau ada anak belum balek, mereka belum punya kewajiban. Sebab yang wajib hanya orang balek. Yang belum balek, mereka tidak punya kewajiban. Tapi ingat, ini yang sering dilupakan. Wajib bagi orang yang mengurusinya untuk mengajarinya segala kewajiban sholat diantaranya. Dalam hadis disebutkan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahlah anakmu sholat waktu mereka umur 7 tahun. Bagi anak 7 tahun tidak wajib sholat, tapi bagi orang tuanya wajib ngajari sholat. Kalau ternyata orang tua membiarkan anaknya tidak belajar sholat sudah umur 7 tahun, dosa orang tua, anak enggak dosa. Termasuk di dalam meninggalkan keharaman. Hanya orang tua yang gila yang berkata kepada anaknya, wahai anakku, kamu masih kecil, belum balik, belum dosa. Silakan mabuk, silakan zina, silakan mencuri, nak. Enggak ada. Kalau anaknya melakukan keharaman di usia 7 tahun, termasuk menutup aurat. Jangan lupa, diajari menutup aurat biarpun kadang kebuka, kadang ketutup, namanya anak kecil. Tapi sudah mulai dilatih dia menutup auratnya. Ya kan, seperti salah satu ustaz, semoga Allah mengampuninya, datang ke sini. Anaknya 10 tahun. Pakai baju, rambutnya diurai, bajunya pendek. Baju, ya baju, ya, anak-anak. Baju, setengah anak-anak. Hai kami, Ustaz, ini putranya. Oh iya, rupanya merasa kalau kita akan menegur tentang urusan, memang bongsor sudah gede badannya. Langsung dia berkata, oh belum haid bu ya. Oh belum haid. Jadi dianggap kalau belum haid itu boleh bebas begitu. Hanya begitulah kalau pemahaman itu kurang. Biarpun dia belum haid, belum balek, kalau sudah 7 tahun wajib bagi orang tua untuk mengajari menutup aurat. Dia belum haid saat. Oh, yes, yes. Kayaknya dia tahu kalau kita akan mengingatkannya, tapi dia langsung memangkas. Belum haid, dipikir benar alasan dia. Kalau belum haid boleh membuka aurat? Enggak boleh. Yang dosa bapak ibunya. Kita wajib mengajarinya menutup auratnya. Semampunya tentunya. Persiapan kalau dia nanti sudah balik, dia sudah terbiasa dengan menutup auratnya. Wal haramu, adapun yang namanya haram adalah ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi, ma sesuatu tawa'ada yang Allah ancam, tawa'adallahu yang Allah ancam, murtakibahu pelanggarnya yang melakukannya, bil iqabi hukuman, wa wa'ada dan telah menjanjikan Allah tarikahu bagi yang meninggalkan keharaman, bitababi dengan pahala. Jadi kalau sudah yang namanya haram, ada hukumannya di hadapan Allah, maka hati-hati. Selagi keharaman harus kita tinggalkan untuk diri kita. Dan jika kita melihat orang yang meninggalkan keharaman, maka kita pun wajib menghentikannya. Kalau kita tidak menghentikannya, maka kita syarikun lahu fil itmi. Maka tanpa ada ingkar, tanpa ada upaya, maka kita termasuk mendapatkan bagian daripada dosa tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala hal yang menjadikan kita keluar dari iman. Dan semoga Allah mudahkan kita melaksanakan kewajiban. Menjauhkan kita dari keharaman. Allah mudahkan kita mendidik anak-anak kita. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua. Memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua penerus dakwah baginda Nabi. Ya Allah, menjadikan kita adalah penerus-penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama Rasulullah yang ikhlas, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.